Mengkait dengan usuluddin sikit dah. Ha, malak juga. Dia mau tulis begini. Dia kata hati kita ni pilih. Hati kita ni pilih. Buat keputusan. Di antara mau atau tidak. Ha, nah. Hati kita ni kan. Kadang-kadang dia lahir di mulut. Hak buat putusan di hati ni tak ada siapa dia tahu. Kita yang tahu. Ha, tapi tepat tak nak orang lain nak tahu. Ha, mu nak kau tahu si. Ha, bahasa lorak kapung kita kata nak kau tak mbuh. Nah, yang mari daripada tak mau. Tulisnya tak mau. Mau kau tak mau. Jadi lorak kapung kita tu tak mbuh. Ha, nak kau tak mbuh. Ha, tu dia. Jadi masalah mau tu apa? Hati. Ha, tu dia kata kosat. Kosat tu. Mau hati. Ha, lepas tu mau go dia tak mau. Nah gitu kan? Hati jadi hati belakang. Kalau kita mau dengan tak mau tu dua tu berlawan. Mau dengan tak mau dua ia berlawan ni. Kita menentukan. So. Menentukan mau ke menentukan tak mau. Ha tu habuai hati dia panggil pilih. Nah. Ha maka dia nak tanya kata ada kemudian tak habis lagi. Kemudian Allah Taala memperlakukan anggota kita mengikut yang kita pilih. Bila hati berasa mau, berasa nak kepada satu perkara, anggota pun bergerak. Nah, sebab kalau tangan pula. Misalnya kita kata ada, kita rasa nak ambil air. Ha ni kita dak cawe dak depan dah. Rasa nak, hati rasa nak ke air. Tangan bang hola. Nah, hati panggil anggota menyertai. Nah, menyertai anggota dengan perbuatan ketika hati mau tu. Ha, maka dia nak tanya kata adakah perkataan semacam ini masuk di dalam makna ikhtiar dan usaha? Ya lah tu. Itu dia panggil ikhtiar tu arra. Ikhtaro yakhtaru ikhtiar. Ikhtiar tu pilih. Maksud kita. Pilih-pilih ni ialah hati lah. Hati lah. Hati nak ke hati tak si. Hati nak ke hati tak mau. Ha, itu dia. Bila hati menentu kok mau. Ha, dia pilih dah. Dia pilih. Bila hati menentu kok mau. Tangan pun holo. Atau dia panggil usaha. Hola tangan capai kalau kaki pun belangkah. Ha nah. Kalau mata pun buka tengok. Ha tu dia panggil usaha. Serta dengan hati mau. Ha mau tu dia panggil ikhtiar, pilih hati. Ha hak tu nak boleh mau tu boleh ke mau sendiri kalau Tuhan tak kehendak? Ha tak lagi. Ha tu daripada Allah. Boleh ke hati mau nak bergerak kalau Tuhan tak boleh tak Tuhan tak bergerak? Tak boleh tengok orang amapak. Tengok dalih itu sudah. Orang amapak. Tangan dia mati sebelah. Ha, dia tanya dia. Nak ke dalam air? Nak. Ambil. Hati dia nak ambil. Tapi tangan nak pergi tak boleh. Dia tangan jadi mati ke. Ha, tengok dia kata. Cuba akak tangan. Tak boleh nak akak. Orang tolong akak pergi ke dia. Ha, lepas jatuh. Bok. Dia nak kain tak boleh. Ha, tu orang panggil apa? Dia tu tak boleh bergerak. Tak boleh nak bergerak. Walau hati mau. Sebab itu kata gerak geri kita ni daripada Allah sebenarnya. Ha, sebab tu orang syukur je kira nak bergerak nak jadi kebajikan. Bergerak kok mana, kaki berjalan kok mana, mata tengok kok gapo, tangan. Tekah duk peluang bergerak ni lah kita rebut dia tu. Tak boleh bergerak siap lah kita. Ha, sebab dia kena kira gitu semua kita ni. Bahasa pada kita. Ha ni lah, bergerak ni bergerak siapa? Nak bahasa siapa bergerak ni? Ha. Bergerak siapa? Bergerak Tuhan ke bergerak kita? Ha, bergerak kita tu kata bahasa ke kita. Bergerak ni kita bukan Tuhan. Tuhan ni menggerak. Tuhan melakukan gerak. Ha, dia panggil hak tu hak Tuhan. Bergerak tu di kita. Nampak tak? Ha, bergerak tu kita tapi juru pergerak tu Tuhan. Banding supaya waya dengan dalam dah. Pocok bah kau duk dia di itu. Tak itu lah. Bila dalam pegangkan hakik kak, bergerak lah. Apa bergerak? Wayang nun bergerak. Nah itu kan? Bila kita pegang tangan di akak, wayang bergerak. Boleh kita basuh kata wayang tu bergerak. Tapi siapa beri bergerak? Dalang. Ha tu dia. Dalam beri dalam tu bergerak, maka wayang bergerak. Tapi lain, kerana masa wayang bergerak dia tak ada nak sekali wayang, mungkin dia tak ada hati. Tak gitu kah? Ha, ya kering. Kita ni sungguh pun Tuhan beri bergerak, kita bergerak serta di kita ada hati jatuh mau. Tu hati panggil ikhtiar. Apa hati panggil usaha. Kalau bergerak tapi kita tak ada mau, tak ada serta dengan mau, dia panggil hak tu dia panggil perbuatan itirari. Bandingnya supaya penyakit misiagah murtaish. Orang penyakit misiagah kalau dia jadi di tangi. Nah, tangi dia ada gini semua tak itu. Ha dia. Siapa dia nak ambil air, nak minum air kena orang suap, dia tak boleh nak ambil sendiri. Ambil tupah habis jatuh gelang-gelang dia jadi gini. Dia nak kain tak boleh bergerak, tak boleh tu heavy bergerak semua. Dia jadi gini. Maka gerak dia ni gerak apa? Gerak itirariyah. Dia tak ada kanak pun dia bergerak. Kadang-kadang ada orang jadi di kepala dia gini semua. Hati penyakit misiagah. Ha. Ha, kamu dia gerak itulah nak menunjukkan kata Tuhan kuasa dan dia nak gerak-gerak walau kita tak say pun. Ha, inilah kata gerak-geri kita dengan kanak Tuhan. Nampaklah. Ha, ini nak buat misal kan. Terkadang kita mau kepada bergerak, tak boleh nak bergerak. Seperti orang menyakit amapak tu. Mati kaki tangan. Terkadang kita tak say ke bergerak, tapi bergerak juga. Ha, tu gerak tu dia panggil itirariyah. Apa nak panggil hak bahasa pada kita hak mana? Kita nak pada satu perkara nak bergerak, kita bergerak. Ha tu berpanggil ikhtiari. Perbuatan ya bahasa sengaja dah tu. Sabit tu kalau nyegi berlaku dengan hati tak ada tak ada hati tak mau, maka dia tak panggil kata sengelai sengaja kita. Nah, ha tengok ni sebab kita tergelah. Kita ambil. Ha nah, dia panggil sengaja. Sebab itu dia dia nak royak muka lain, tangan duk gerak nak royak, kita kuih pah, peng jatuh pecah. Ha, maka, nak basuh kata kita boleh pecah ke dah? Tak boleh, dia tanya. Kenapa boleh pecah? Oh, tak mau, tak ada sengaja. Arti hati tak ada mau nak gerak, boleh jatuh dah. Tapi kita kena. Dia panggil ikhtirariyah. Ha, sabit tu dalam Islam, bila kata kita tak sengaja, dia tak berdosa sabit tu. Kita naik motor, rugi cacau kita, beringat cacau kita. Silap kanan ke bawah tepuh orang. Ha, luka, berdarah orang. Bak berdosa, tak berdosa kerana tak ada mau di hati. Tapi bak bayar tu suku, dia panggil bak itlah. Buat we bernasa, we rusak orang tu. Syarat kata kena bayar. Patut pada kena bayar. Tapi berdosa tak ada. Ha, you faham itu deh. Ada pun kalau kita sengaja, bang terpodok di dia. Tak ada mati lagi. Hundur rek tindih semula. Mudah kira. Dia mau kata. Hai sedap mudah kira. Hak ni masih boleh bunuh orang lalu dah. Berat lah. Hak tepuh tadi kalau mati pun tak ada berdosa kita. Kita tak pergi cari kita. Dia mau marilitah tak ada nak kira. Bang. Mati. Tak ada berdosa mungkin kita bunuh. Tapi kena bayar. Syaratnya. Ada pesan demo bagi berani lagu tu. Demo kata bahasa tepuh orang tak hati payah kira. Dia mati lalu mudah. Hunuh ruru berak. Capa ini. Ha, kata lagu ni mudah kira. Ay sedap. Ay mak mudah kira. Ha ni payah kira akhirat ni. Ha tu orang tak kata reti akhirat dia kira dunia saja. Ya tu mudah kira sungguh dah mati. Nak kata apa lagi hak ni. Tak itu kan. Bayar sudah. Habis cerita. Kalau dah ada duk segar lagi ni tak mati ni. Kaya kena duk bayar ubat. Oi panjang. Ha, yang nak ambil senil je tindih mati-mati. Jangan. Ha, tu kena ingat tu rawak kena rawak air tu. Itu ke? Ha, ni nak bahas tu mana ni? Betul ikhtiar usaha, itirari, ikhtiari. Nafhat. Hak kita tepuh dengan tak sengaja, dia panggil perbuatan itirari tidak dibangsa pada kita, tak diambil salah. Nah. Ha, sebab kita tak ada mau, kita tak ada kanak dengan kerasi daripada Allah Ta'ala berlaku. Adapun kalau kita dengan hati mau, ha tu dia panggil kita sengaja, itu dosa. Ha itulah. Habis itu bertolak daripada ikhtiar usaha. Kemudian kita klik pada buih bekah semua Allah. Ha kerana Allah Taala kata wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ha tu dia. Habis waktu. Ha ni hubung kait dengan hair pula ni. Kau dulu deh. Kita tengok kau lain sikit lagi.